tuku klopo nang wono salam. Rabi perawan ga iso duwe anak, bareng rabi tuwa balak balik nyidam. Iku mono kuyonan pengi-pengi nyangking bantal, gak payu rabi kok ginjal-ginjal. Dal esok molene sore supaya cukup ekonomine. Mulane wong wedok ayo sing neriman, sing penting rukun ojo seneng gegeran. Kayane wong lanang gak mesti ojo ditekan, pokoke saben dino gak kekurangan. Ana kalane wong wedok sing gak Jawa, nek dikei blonjo mesti dientekno. Senengane kelenceran sing tanpa guna, wong wedok ngono iku bakal ngentekno clana. Nah, jos memang tahun kang ngitung belas ya. Nah, arek wedok laku tak tut ngomburine, bareng arek noleh dadak pona aku dewe. Aku balik tuwirangan, mlaku kuban terkoyok maling konangan. Arek tak delok soko katoan, aku sampe nobruk mekul pongkotan. Wong kampung pot rasa rondo ayu kelambine abang kudunge biru seweke parang sikilku dipijeti aku disayang sayang tak takono riwayate jare pegatane Jepang enak wis cekap semanten hitungan kula saemboten korong geng.